Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya'adhim sultana yadim al-aksan yadim al-ni'am yadzir wujudu liawasi al-aqwa ya khafiyya wa tufiyya jamil al-sum'iyya hamiman la ya'jal salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rahmani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abduka ridha wa anta muntazir lidzalika ala ya Rabbi ya sirakul ya'asi wa jabir wa kulli kasir wa ya sahibah kulli farid wa ya amuni ya kulla fakir wa ya amukaw ya kulla ta'if wa ya ma'ana kulli makhif ya sirra alayna kulla asir wa ta'isir wa asir wa alayka yasir. Allahumma ya man la ya'taj ila bayan wa tafsir hajatina kathir wa ta'alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqi ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihamdi Sayyidina Muhammadin husna wa ma'inika alladhi la tanaha wa husna mika anasa jadillahi wa rahmatan bi kudratika aliyah karana ahli wa anta tibatuna wa raja'una wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam bi kudratan abada ala khalqin wa ila nafsu wa zinat a'ashum wa minadaka min mati. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi din wa barakatan fi al-umur wa sihatan fi al-jasad wa sa'atan fi al-rizq wa tawbatan ila al-maut wa shahadatan ala al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'ala al-hisab wa 'afwan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rasulnaa nawwa ila wajhika al-karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Fi kulli lahdatin abada 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa mitada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ila anqara radhiyallahu ta'ala anhu wa annahu ta'ala ala kulli shay'in qadir wa bi kulli shay'in 'alim wa ta'ala bi kulli shay'in 'ilma wa ahsa kulli shay'in 'adada wa ma ya'zubu 'an rabbik mithlan min mithqala dharratin fil ardi wa la fis samaa ya'lam ma yalij fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa' wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa Allahu bima ta'maluna basir wa ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma fil bardi wal bahr wa ma tasqut min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Huda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Masih kita membahas dan mengkaji tentang akidah Islam yang tidak seorang pun di antara kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kecuali harus memahami, mengetahui dan meyakini apa yang beliau tulis ini. Di mana beliau mengatakan bahwa Ta'ala ala kulli syai'in qadir, Allah itu mampu untuk melakukan segalanya. Allah mampu untuk melakukan segalanya. Yang dhaif itu kita, yang qawi itu Allah. Yang maha mampu itu Allah, dan yang senantiasa mendapat pertolongan adalah kita hamba-Nya. Maka itu sifat kudrah itu harus ada pada zat Allah. Tetapi sifat itu harus kudrah yang berkaitan dengan hal yang pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mampu melakukan apapun yang Allah inginkan. dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lemah atau punya sifat ajiz, yaitu lemah mungkin. Dengannya kita senantiasa bersandar dengan zat yang maha memiliki kudrat tersebut. Jangan sekali-kali dalam hati kita itu ada perasaan ketika meminta kepada Allah ini, apa mampu Allah memberikan apa yang aku inginkan. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu hadis kunci, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, wahai hambaku, kalau kumpul orang yang mulai pertama kali aku ciptakan, yaitu Nabi Adam, sampai yang aku akan tutup kehidupan kiamat, bermiliar-miliar, triliun-triliun manusia, insakum wa jinnakum, bukan manusianya toksak, jin-jinnya juga, mereka istama'u ala sa'idin wahid, kemudian mereka itu minta berkumpul di satu lapangan, kemudian mereka wasa'alu kullu wahidin mas'alatan, setiap orang yang meminta itu sakar jaluk apa wae, ya Allah beri saya bumi 700 biji sudah tanggung-tanggung itu ngontor kok sak bumi ini. Sakmu, capmu, permintaan apa pun, minta ini, minta itu semua, likul wahidin masalah tahu. Maka Allah mengatakan, lau adiyana, aku akan berikan setiap permintaan mereka dan tidak kurang sedikit pun dari kebesaran itu, kecuali seperti berkurangnya samudra dan lautan ketika dimasukkan satu jarum di lautan tersebut, kemudian tarik netes yang jarum yang begitu kecil itu, kita masukkan laut, kita angkat dikit, netes kiri, seperti itu berkurangnya kebesaran atau berkurangnya kekayaan Allah dengan ketika memberikan kepada hambanya semua dari awal sampai akhir. Dibayangkan, maka Allah itu maha mampu, tidak kurang apa sih tak jalur ini Gusti Allah sanggup mengumpulkan itu. Allah itu maha kudrat, maha mampu untuk merubah, memberi hidayah dan lain-lain daripada hambanya. Makanya kita itu harus besar hati sama Allah. Kalau kita meyakini benar betul bahwa Allah itu maha kudrat, kita nggak pernah sekalipun sedikit pun merasakan ketidakpercayaan diri ketika meminta kepada Allah. Ini yang harus dibetulkan. Makanya sebaiknya kita itu kalau meminta sama Allah itu, ketika kita punya masalah, kita punya keinginan, kita ngomong sama masalah itu, jangan ngomong sebaliknya, ngomong sama Allah tentang masalah. Ya Allah, saya ini punya masalah yang besar, ya Allah. Salah. Yang benar itu ngomong sama masalah. Masalah, saya punya Allah yang maha besar. Di masalah itu tantangan. Saya punya Allah yang maha besar, mampu, maha kudrah. Di masalah lebih. Tapi kalau kita tidak, ya Allah, saya punya masalah yang besar. Dan ketika kita ngomong itu sama Allah, saya punya masalah yang besar, ada satu keyakinan atau satu kekurangan kepercayaan kita dengan kebesaran Allah. Maka itu orang-orang terdahulu itu begitu punya fikoh, karena dia mereka tahu bahwa Allah itu maha kudrah. Wa bi kulli syai'in 'alim, dan Allah itu kepada semua sesuatu maha mengetahui. tidak ada sesuatu yang keluar dari ilmu Allah. Tidak ada. Gerakan kita 1 senti, 1 mili, bumi, ataupun semua yang terjadi di bumi ini, semuanya itu atas pengetahuan Allah. Tidak ada yang keluar. Maka itu, kalau ada perkataan seseorang yang mengatakan kalau seumpama Allah tahu tentang hal ini, saya akan seperti ini. Berarti dia menuduh Allah tidak tahu tentang masalah itu dan itu kufur. Orang yang ada keyakinan bahwa Allah tidak tahu apa yang terjadi itu adalah aliran yang kufur. Sebagaimana sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim menuduh sebagian yang terjadi pada Nabi Muhammad dan lain-lain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai. Ya, lalai. Gusti Allah itu bogeturan bahwa Allah begini. Jadi akhirnya ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Dan ini keyakinan seperti ini diyakini oleh Khomeini. Dalam salah satu bukunya menyatakan seperti itu, ya, maka gak bisa diterima siapapun Khomeini, walaupun dia pejuang, walaupun itu, tapi kalau sudah keyakinan seperti itu, Gusti Allah lengah. Ini gimana ini? Mungkin-mungkin taubatnya ditampingi Gusti Allah. Tapi kami harus mengatakan apa yang hak-hak dan yang batil-batil. Maka daripada itu, keyakinan harus kita tetapkan dalam hati kita, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua itu atas sepengetahuan Allah. Ketahatau dikuli syait ilma, ilmu Allah itu mengelilingi semua. Ini umpam ini diumpamkan oleh Bapak itu CCTV. Ini CCTV ini dididur. Kalau di kondisi ilmu itu CCTV-nya itu di mana pun ada, di jadi mono, di kiri, misal. Jadi seakan-akan semua itu kena sama pengawasannya Allah. Ahatul mengelilingi semua lengkap. Wa aqsaru la syai'in adada. Dan Allah tahu jumlah segala sesuatu yang ada di muka bumi. Wa ma ya'zu an rabbik min mithqala dzarra fil ardi wa fis samaa'. Dan tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah mithqal dzarrah, walaupun hanya sekecil atom, tidak ada yang terlepas dari Allah. Wa ya'lam ma yalij fil ardhi wa ma yakhruj minha, apa yang masuk di bumi dan apa yang keluar dari bumi, semuanya ada pada pengetahuan Allah. Wahai yang sedunia sama, wahai yang ujubiha, yang turun dari langit dan yang naik dari bumi ke langit, semuanya ada pada pengetahuan Allah. Wahai yang musir robbah, wahai makung ainamakuntum, dan Allah ilmunya senantiasa, pengawasannya senantiasa kepada kalian dimanapun kalian berada, dimanapun. Pengawasannya ya, bukan Allahnya. Pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian, Allah itu tahu. Makanya ada riwayat seorang syekh atau guru memerintahkan para muridnya itu untuk menyembelih ayam, tapi menyembelihnya harus di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahui. Boleh ayam iki pisu ini, tapi ojo nongkrong situ. Maka ada yang ke gua sembunyi di sana sembelih. Ada lagi satu atau nangis oleh kasur di orang di belai. Yang satu muter-muter sampai ke depan syekhnya semuanya. Yang kedua sudah di sebelah, yang satu nggak di sebelah. Kemudian bertanya, lo kenapa nggak kau sebelah? Saya sudah muter ke semua tempat manapun, tapi saya tidak yakin kalau di tempat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat saya. Dimanapun saya berada, Allah senantiasa lihat. Gak mungkin saya seperti katanya gak boleh ada yang tahu. Sekarang Allah pasti tahu. Kemudian sang guru mengatakan, "Bidzaliku uhibbu hadzal tilmid." Karena itu saya paling cinta dengan murid satu ini. Merasa dia tahu, yakin kalau Allah itu Subhanahu wa Ta'ala mengelilingi dengan ilmunya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu dengan apa yang melakukan maha mengetahui. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu yang kita sembunyikan di dalam hati ataupun yang kita itu ya, tampakkan atau semuanya itu Allah tahu. Yang terbesit yang kita omongkan semuanya Allah tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dengan apa yang di bumi ini maupun di lautan. Sampai sing jenenge lautan, ikan jumlahnya berapa, bentuknya apa, di mana tempatnya, semuanya ada pada pengetahuan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada yang namanya daun satu itu pun rubuh atau daun itu terguguran kecuali Allah tahu kapan gugurnya, kapan jatuhnya, dan saat semuanya Allah tahu. Wala hawla fi dhulumatil ardi wala rabbi wala yabis. Tidak ada bebijian biji yang ada di bumi, baik yang ketika masih basah atau kering, kecuali semua tertulis di kitab bumi ada pada pengetahuan ilmu Allah Subhanahu. Maka itu kita perlu tahu ya, bahwa semua yang terjadi di alam ini Allah mengetahui. Tidak ada satupun kejadian di alam ini yang Allah tidak tahu. Maka itu kalau kita tahu, seperti Nabi Musa pernah ngeluh sama Nabi Adam. Katanya Nabi Musa, "Wahai Abuna Adam, kenapa aku gara-gara panjenengan saya hidup di dunia itu bakal ada surga kabeh wong-wong." Kemudian ya, Nabi Adam ngomongin itu dibalik oleh Nabi Adam, "Apa Allah gak tahu kalau saya bakal makan yang namanya buah khuldi itu? Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang akan mentakdirkan menciptakan bumi dan menjadikan anak Adam semua tinggal di sini? Apakah kau gak setuju dengan ketentuannya Allah?" Nabi Adam diam. Kawan menjawab, "Waduh, ini urusan takdir, angkat tangan." Semua yang terjadi itu Allah tahu. Maka itu kita senantiasa berkeyakinan bahwa tidaklah kita berbuat apapun kecuali Allah mengetahui. Dengannya insya Allah semakin kita dekat kepadanya dan semakin kita berkeyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada lagi yang namanya aliran, kalau kemarin itu ada namanya aliran Jatuhia, itu menungso kaya wayang. Jadi yang terjadi di muka bumi ini semuanya ini Allah yang gerakkan. Jadi kita ini gerakkan semua Allah yang peran. Jadi awalnya Dewi ini kayak film sinetron. Jadi ada yang terjadi di kalau ada aliran sebaliknya, Allah gak punya peran apapun menungso ini kecil wis ayo ulipo ada lalu sakaramu tapi aku tahu sampai aku setelah. Berarti Allah itu ya, ini seperti ini masalah takdir juga. Ada yang lepas wis Gusti Allah pokoknya ngecul kon ate dadi wong apik dadi wong elek sakaramu wis aku gak melo-melo takdir no gak melo apa takdir no awakmu kabeh. Wis kok kowe terakhir urusan pe aku. Ya terus yo kok kasir nang supermarket. Jupo sakarane kok aku bayar kasir wae bayar baru urusan. Ada lagi aturan Mu'tazilah. Kalau tapi itu kalau nggak salah namanya akhirnya Qadariyah. Ada lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu untuk mendidiki. Tapi bodoh-bodoh yang tadi. Mendidiki. Allah mentakdirkan tapi yang baik-baik toh. Tapi yang nggak baik itu manusia sendiri. Kalau kita aliran Asy'ariyyin, takdir yang baik dan yang buruk semua Allah yang menentukan. Manusia itu hanya diberi ikhtiar di dalam hati untuk mail contoh ke sana, contoh ke sini itu pilihannya. Tapi kemudian ketika berbuat semua takdir. Tapi ada mail, mail itu kecondongan ini yang diberi ikhtiar memilih manapun. Tapi kalau sudah terjadi itu takdir. Aliran yang kita pegang Asy'ari tadi itu takdir ya, amantu billah ya, wa amantu bi rasulillah wa amantu bi kitabillah wa amantu bil qadari khairihi wa syarihi. Saya beriman takdir baikku datang dari Allah. Nek Mu'tazilah enggak takdir. Nek sing apik niku saking Gusti Allah, tapi takdir yang buruk kita yang menentukan. Qadariyah gak apik, gak elek sedoyo niku Gusti Allah gak melok-melok. Nek jadi malah gak koleng-koleng niku. Urusane hamba. Wis. Nah, sekarang kita mau bantah mereka. Tapi kita juga bukan seperti Jabariyah. Jabariyah ki gak ono melu rol wis pokoke wayang. Terus wayang cekel ke dalan, coba-coba. Kita iki kayak dalan. Kita iki wayang dalane Gusti Allah. Apakah diculno ke dalan? Oh, bae iso bae. Wayang itu bisa gerak kalau dilepas. Kita kalau dilepas sama Allah gak bisa gerak. Itu aliran Jabariyah. Ini aliran semua seperti ini. Jabariyah yang juga mesti keliru. Asy'ariyyin Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah ini yang dipegang oleh Syiah, kemudian aliran siji mana Qadariyah ini orang-orang batini yang lain-lain. Yang Mu'tazilah dan Qadariyah ini yang kita bahas. Nah, si Qadariyah ini kebangetan ya. Kita bahas yang ini aja. Mu'tazilah. Dia berkata takdir yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Kalau gitu, nek dipikir-pikir, kula kalih panjenengan iki hebat. Bisa menentukan takdir sendiri walaupun itu tidak baik. Jadi kula panjenengan bisa ingat itu Gusti Allah. Kan sama-sama bisa menentukan takdir. Mek aku takdir yang lain, Gusti Allah takdir rapi. Tapi aku dapat doa. Semua sama-sama punya peran dalam memberikan takdirnya. Menungso iki hebat, saingan. Tapi enggak bisa terima sama lu sama zaman kok iso lu menungso kok iso menentukan takdir dhewe lho masih lele. Tapi kan dia menentukan, berarti ada qadir selain Allah. Manusia mempunyai takdirnya sendiri, menentukan takdir. Berarti maha mampu manusia itu walaupun takdirnya jelek. Maka enggak bisa diterima. Kaiso. Nopoane sing kok harian iki wis. Gusti Allah dijul menungso malah takdir kabeh sing apik sing elek menungso sing katut. Wis. Ya Rabb jangan melok wis gua enggak kaya urusan. Ya. Ora tokane iki menungso. Maka enggak bisa terima. Wong yang Mu'tazil aja enggak bisa terima apalagi yang sampai Qadariyah. Coba dipikir. Kalau takdir yang buruk itu datang dari kita. Loh, di Quran sudah dicatatkan bahwa orang yang berbuat baik itu dari Allah. Adapun kalau berbuat buruk itu dari diri sendirinya. Kul kulun min indillah. Tapi ini mau ngomongnya supaya adab toh. Supaya akhlak. Padahal hakikatnya takdir juga dari Allah yang buruk. Tapi kita jangan ngomong gitu karena kita ini harus berakhlak beradab sama Allah. Kul kulun min indillah. Tapi sebenarnya semua dari Allah. kita jangan menyalahkan. Ini jenenge ada aturan. Kayak firman Allah Subhanahu wa taala. Si, itu ngapa Al-Qur'an penting repek sih. Ayat ini jelas dalam ayat ini jelas tentang bagaimana cara kita itu alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku dan dialah yang memberi hidayah kepada wa huwa alladhi yut'imuni, dialah yang memberikan kepadaku makan, wa yasqini, dan dialah yang memberikan kepadaku minum, wa idza maridtu, tapi kalau aku sakit, ini kan mestinya wa idza amradani, kalau Allah menyakitkan aku, wa yasqini, dan dialah yang menyembuhkan aku. Kalimatnya mestinya yang menyakit, tapi di sini ada fa'idha maritu, kalau aku sakit, gak pakai menyebutkan kalau Allah menyakitkan aku, membuatku sakit. Apa kok gak ngomong kalau Allah dapat ada sama Allah. Ini salah satu dalilnya para ahlussunnah yang mengatakan, ya mestinya kan siapa yang mau menjadikan kita sakit, ini siapa? Amrodul Allah, sebagaimana sebelumnya. Tapi kita jangan ngomong amrodoni, tak pantas, tapi salahkan kepada diri kita sendiri, fa'idha maritu fahuwa yasqini, dan dialah yang memberikan kepadaku kesehatan. Enak ulama saya ini bikin pun Qur'an yang betul kabeh. Maka itu aliran seperti itu kita sudah tahu semuanya. Kita akan ahli sunnah wal jamaah, nanti kita akan perdalam masalah qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu kata Syekh As-Sawi dalam syarah apa namanya Jauharul Uluhiyah itu, karena dia modern, dia kasih contoh qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu, kalau qadha itu kayak arsiteknya, kemudian qadar itu adalah seperti kontraktornya. Jadi kalau orang itu mau bangun, sebelum bangunan ada cita di tanah, digambar selengkap, ini jenisnya qadha. Qadha itu seperti itu, arsitek. Oh ini, makanya kadang-kadang, oh ini bingung, beda apa qadha, qadar, qadha, qadha, bedanya apa sih? Ini kita nggak tahu, qadha itu arsitek. Jadi ketika kita membangun, semuanya itu sudah ada gambarnya kan? Bangunan sudah ada, itu qadha. Ketika realisasi pembangunannya, itu namanya qadha. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnahnya setelah kita membaca surat Fatihah adalah membaca qiraatu syai'in, membaca walaupun sedikit daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini sunnah, tapi hanya di dua rakaat pertama. Hanya di dua rakaat pertama, dan tidak disunahkan di dua rakaat terakhir atau satu rakaat terakhir. Semua dibaca kecuali jangan membaca surat Fatihah lagi. Oke, jangan membaca, karena nanti kalau membaca Fatihah lagi seakan-akan kita mengulangi rukun dua kali. Kayak uang sembahyang sujudnya ditambahin cicipannya. Begitu juga kalau kamu Fatihah. Kenapa kau tidak boleh Fatihah? Fatihah rukun kauni. Lah kalau setelah baca Fatihah terus baca lagi Fatihah lagi, maka itu mengurangi rukun kauni dua kali. Podo bebong sembahyang rukuin tambahin mana siji. Kan sama-sama rukun. Kalau ini kauni, kalau ini fi'li, maka ulama mengatakan tidak boleh mengulangi Fatihah itu kauli kecuali lali. Aku mau Fatihah mau turun, mau coba boleh. Tapi kalau sudah tahu terus Fatihah aku mau kurang mantap. Kali ini mana sebelum mantap? Tak boleh, malah itu namanya mikrorukun, malah kau dah boleh haram. Hanya saja ulama mengatakan kadangkala diperbolehkan mengulangi Fatihah, ada tul Fatihah di sholat di beberapa tempat. Salah satunya kalau dia tidak hafal satu surat manapun kecuali Fatihah, itu boleh. Tidak hafal satu surat manapun kecuali Fatihah maka diperbolehkan. Atau ada lagi beberapa sunnah itu ada di Buya atau Mustafsidin kalau nada dan lain-lainnya. Kemudian wabah kafar al-surah wakira aku sehingga dengan Al-Quran bakal fatihah lewat fatihah di surah sunnah membaca surat setelah bacaan Fatihah usai pada sholat subuh dan dua rakaat yang lain pada sholat-sholat yang lain kecuali bagi makmum jika dia mendengar bacaan imam ba'dal Fatihah ghairul Fatihah di subuh ya. Kecuali jadi dua rakaat pertama setelah itu enggak awal awla ini min sa'il sholawat. Pokoknya dua rakaat pertama semua sholat illal makmum idza sami'a imam, kecuali bagi makmum yang dengar suratnya imam gak usah baca surat. Jadi imam itu maca Fatihah di kono, imam selesai Fatihah sampai baca Fatihah, imam baca surat, suratnya itu didengarkan ya. Wa suratul kamilatun afdhal min al-ba'd. Kalau bisa surat itu dibaca siang penuh, masyaratul bibi kapoko pokoknya penuh daripada memenggal surat. Tapi ulama sebagian mengatakan surat penggalan kalau lebih panjang daripada surat yang satu sempurna masih afdhal mana? Masih afdhal surat yang penggalan karena lebih panjang. Tapi nek podo-podo jumlah ayatnya sama, yang satu satu surat, yang satu penggalan Fatihah, penggalan dari surat yang lain tapi sama jumlahnya, maka afdal yang kamilah. Apa mane nek penggalan surat itu sama satu surat yang sempurna lebih panjang surat yang sempurna, maka jauh lebih afdal surat yang sempurna. Wa taqdir qira'ati rakaatil ula. Dan ingat tatwil qiraat betul pula sunnah untuk membaca di rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ya, jadi memang wong sembahyang itu rakaat pertama rada dawa, rakaat kedua baru memang agak pendek. Jangan rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama itu salah. Ono sing kadang-kadang rokaat kedua ini itu luwih ndek diwaran wong itu tak dikeni khusyuk ini mek rokaat pertama tok ana wong susu-susu duduk khusyuk itu Pak memang ono aturan ini. Jadi sunnahnya rokaat pertama lebih panjang dari rokaat kedua mulai dari bacaan ya, mulai dari bacaan dan yang lain-lainnya. Makanya maaf saya bukan mengkritik, hanya saja saya pernah mendengar seorang ulama yang masya Allah saya anggap Bapak Profesor Dr. Bule Syihab, beliau ahli tafsir Quran, berkata bahwa sesungguhnya bacaan Fatihah itu ada dua riwayat, Maliki Yaumiddin dan ada riwayat Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar, wujubul qiraat memang macamnya qiraat. Tapi mana yang lebih afdal untuk kita pakai? kata Profesor Dr. Kiai Syihab, yang panjang lebih afdol, sebab panjang itu dua huruf dan setiap huruf itu hasanah. Nek dihitung-hitung ganjarannya ya di situ masuk akal, ya. Betul kan? Tapi itu dilihat dari sudut tafsir. Tapi kalau kita melihat sudut fikih lain lagi. Al-Imam Al-Bayjuri beliau mengatakan afdolnya yang rokaat pertama Maliki Yaumiddin, rokaat kedua Maliki Yaumiddin. Berarti satu kurang hasanah. Monggo kurang hasanah satu karena di rokaat yang kedua tak panjang. Tapi di sisi lain Anda harus tahu bahwa sunnahnya kiroah rokaat pertama lebih panjang dari kedua. Kalau Maliki Yaumiddinnya dibaca sama, berarti tidak sesuai dengan sunnah. Dan ini tidak dilihat oleh beliau. Melihat dari segi pahala lebih akeh, saya terima. Tapi kalau kita lihat sunnahnya, Nabi di rokaat pertama jauh dan mesti lebih panjang dari rokaat kedua. Maka dari itu kata Imam Bayjuri, rokaatil ula Maliki Yaumiddin, rokaat kedua Maliki Yaumiddin. Karena apa? Takwil di awal lebih rendah, pengikutan kepada sunnah lebih afdal dari hasanah tadi, lebih afdal dari hasanah tadi. Makanya cara pandang fuqaha lain dengan ditafsir. Nah, ini adalah satu hal yang mesti kita pahami. Saya pernah lihat waktu subuh-subuh dia mengatakan seperti itu. Misalkan saya ingat waktu baca fikih, memang kalau urusan dawa kak dawa, hasanah kak hasanah memang benar. Tapi kalau urusan yang namanya pengikutan sunnah, Nabi itu senantiasa di rokaat yang pertama sama kedua lebih panjang pertama. Maka itu tak kita ingin guru-guru saya dulu kalau baca Fatihah yang pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. Saya pernah Ramadan imami di satu masjid karena kebiasaan di pondok saya pakai Maliki Yaumiddin, kedua Maliki Yaumiddin. Saya imami waktu itu di satu masjid seperti itu. Setelah selesai saya didatangi oleh satu orang yang mungkin istiqomah di sana, yang aku tenggibin kalau pada tanggal pada panjenengan monggo. Saya tadi lihat kok panjenengan Maliki Yaumiddin yang pertama, yang kedua Maliki Yaumiddin. Betul nggak, Bin? Iya betul. Lo, yang benar yang mana, Bin? Sama-sama benar. Iya saya tahu dengan Maliki Yaumiddin boleh, mah. Tapi sampai sempat ke sembilan sendi. Iya, saya katakan saya pilih dua-duanya lebih cak bisa deh, sampai nggak boleh gitu, nggak masa aku pilih kader biasanya pilih dua-duanya, lo nggak bisa boleh pilih yang pertama panjang, yang kedua pendek, lo kok mau sih? Nah, coba dilihat Imam Bayjuri dalam Asyik Bayjurinya mengatakan afdolnya takwil Umar Yaumiddin fil ula Umar. Karena apa? Karena tadi ini ada koiden tadi yang mengatakan di sini apa tadi? Tidak hilang. Nah ini tadi disebutkan mana sih? Nah, wa takwil qiraatil ula dari kilo. Dan sunnahnya memperpanjang di qiraat rokaat yang pertama. Oh, ngoten to iki. Jadi urusan itu milik amili, tapi urusannya apa sunnah. Tapi memang kalau kita itu ya, kata Rasulullah, ittaqu mawaqifat Tuhan. Anda itu harus bisa senantiasa menjauhi hal-hal yang bisa menjadikan tuduhan walaupun benar yang kau perbuat. Kalau ada di contoh ada yang namanya doa nazilah, kunut nazilah, biasanya di akhir sholat itu sholat apapun walaupun maghrib, sunnah kita membaca kunut nazilah ketika yang namanya kaum muslimin mendapatkan satu ujian kayak sekarang ini. Muslimin dapat ujian di mana-mana, di Birma, dan ini kita bacakan kunut tanzilah buat mereka. Para ulama sebagian mengatakan dalil kunut tanzilah ini lebih kuat daripada kunut subuh. Tapi kunut tanzilah yang kedua, sajdatu tilawah, sujud tilawah. Ketiga, salah satunya ini dan banyak lagi mungkin, kalau orang awam itu nggak tahu, mending jangan Anda lakukan. Nih, kalau kita masuk ke masjid mau cukur tasila, alirannya apa itu? Ini terus mau neko-neko juga sih, memang biasa ini. Nggak tahu, malah bikin fitnah. Kemudian yang kedua, tadi selain kunut tanzilah, sujud tilawah, sabda tilawah. Setengah-tengah sholat, baca surat yang di situ sunnahnya sujud, terus kita sujud, itu juga begitu. Mau sujud di rumah, apa itu? Sebenarnya mau apa ini? Gak ada rukun langsung sujud. Hilang lah ini. Nah, ini dari perkara. Jadi afdolnya, jangan melakukan hal-hal seperti itu di orang awal. Nah, corone apa? Caranya kita ngaji dulu. Gue lagi sebab saya sujud tilawah, ini rek, corone sujud tilawah ini, di sholat, ke di khali di sholat, corone ini, ditutupi cara ini, oh corone ini, ini rek, oh, corone ini. Nah, terus habis itu pas sholat, tak kaget, oh ini sih mati pelajari. Jadi kita harus bisa ngamalkan. Mesin repot itu ngamal menunggu sholat sidatul khawf, sholat sing tengah-tengah perang itu sembahyang tapi kayak berpedang bim subhanallah sampai Allah liman hamidah Allah bapak nah itu jadi praktek no kumpul praktek no tawuran mau sholat sidatul khawf. Ya, ini memang hal-hal ya seperti itu tidak mudah untuk dipraktekkan. Seperti Al-Habib Abdurrahman Masyur. Abdurrahman Masyur itu yang sekarang kita punya itu Mustaf Sidi Alim, sudah tidak perlu sebutkan lagi, sama NU itu kitab beliau Bukhya itu sudah menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan yang tetap dalam ilmu fikih. Kemudian suatu saat Abdurrahman Masyur itu kepingin ngamalno sholat gerhana bulan yang ada 3 cara, 2 cara itu sama, cuman yang satu bacaannya panjang, mocone rokaat pertama surat Al-Qur'an, 2 niku rokaatnya itu bukan kedua rokaat, setelah rukuk itu berdiri lagi moco surat itu Al-Imran, Al-Ma'idah itu makrol juz tama sak jus kalau jus minimal jus kabe ibu mengateki lulu rukuknya nanti 100 bikotrini ayat 100 ayat ibu kira oleh sujud itu sama untuk wali dan tidak diperkirakan sebagian jahit itu mari sekolah wes beliau datang di satu masjid di Tarim, beliau ngimani sholat ayat sholat karena aku bilang ayo Bedrahman Masyur lima kere ayo masjid itu pol, kemudian nggak ada lampu, yang ada itu lampu cemplung fanus, lampu cemplung itu tempel masih jitak, yang kan nggak kelihatan sholat, Bedrahman hafal Quran, maca surat Al-Qur'an. Setelah pertama kali, walatoli, wakil pol masjid. Amin. sendiri lagi. Baca walau amin. Amin. Masih cinta ya. Bos mau si jinnya suara amin ya, bukan dia sebelah atau duri. Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih. Mak kalau kau si jin lembel di duri, bisa lonjol pun, bisa mau amin terakhir. Ambil sebut dari asal dulu. Setelah baca doa, dipikir putra menjadi masya Allah, ini wali Allah, ini sabar nanti ini Allah. Sampai akhir yang lainnya kemana semua nggak ada, cuma tinggal satu ini satu-satunya. Masya Allah, sampai mau nggak pulang kenapa? Kau pakai mulai, cemplung ini baik pulang. Enak kalau nanya kode itu, emang masih lampu kuil. Coba aku nggak lampu boleh kemana? Nah ini kan zaman ekstraman asyur kayak gini. Komennya nanti tengah udah nggak akan nol begini. Tobat kapok tak membuat udah tahu. Maka itu ada satu hal yang kadang mungkin kita nggak boleh melakukannya di hadapan orang banyak agar tidak menjadi Tuhan. Makanya memperpanjang sholat wajib itu juga nggak boleh. Kayak Sayyidina Mu'ad, beliau pernah suatu saat sholat itu tawalamu, kemudian melapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, dan aku mau jadi imam tawoni, itu miskabat ya, padahal ini salah kan. Kenapa tawoni kaji Nabi? Kata Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, afatakun anta ya Mu'ad, juga wifitakun. Loh, saya mau tanya, Rasul mengatakan afatakun anta ya Mu'ad itu bukan berarti Mu'ad salah, Mu'ad itu benar loh. Kenapa tidak boleh baca panjang? Boleh. Cuman, jangan membuat orang itu jadi fitnah. Makanya fahamkan dahulu, sholat di sini, kunut nazilah dan lain-lain itu nanti sunnah. Kalau panjenengan pun kulo paringi pemahaman, saya sudah memberikan pemahaman tentang kunut nazilah dan lain-lainnya, baru nanti kita lakukan. Dan enggak ada yang bingung. Nek wonten sing bingung, nah memang tak tahu ngaji wong itu. Ya, itu tak tahu ngaji, tak tahu belajar, itu bisa jadi salah no. Jamaah, jangan disalahkan juga imamnya, salahkan diri Anda yang tidak mau ngaji. Kemudian wal jahru bil qira'ah li ghairil mar'ah bi hadratil ajanib fi raqati subhi. Wa'u layatil isya'in wal jum'ah hatta firat adil masbuk pada salami imamihi. Kemudian sunnahnya kita itu al-jahar, jahar itu mengeraskan suara bismillahnya ya. Kemudian membaca surat fatihahnya dan suratnya, tiga-tiga ini, jadi bismillah sama fatihah satu, kemudian bismillah dengan surat dua, itu di dua rokaat subuh atau rokaat sholat rubai. Nama sholat rubai sholat yang mempunyai empat rokaat di dua rokaat pertama itu juga sunnah, tapi di isyak tok, jadi isyak maghrib. Adapun yang sholat apa duhur dan asar tidak, sunnahnya di situ tidak jahri atau tidak dikeraskan. Nah kalau dikeraskan makruh hukumnya, duhur wajib. Tumaan Masjid Al-Buddha ini kayaknya imam ini pun ngajak duhur, alhamdulillah ya rabbil alamin. Mari ini dileno makruh, ini duhur ini apa pokoknya tes ini gak boleh makruh. Gak boleh ya, maaf hukumnya itu makruh, tidak malah jadi baiknya, malah jadi buruknya atau jadi makruhnya. Kecuali perempuan, wedok ini lupa sembahyang, suaranya tidak boleh banter-banter, maka ngelilin anak wedok, cucu cuawaan. Perempuan yang boleh cuawaan, ngiling-ngilingan, sembahyang lupa tidak boleh. Perempuan itu dikatakan di sini, lilil ma'am, ngeraskan kecuali perempuan bihadratil ajamin di depan orang-orang laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi perempuan Jadi imam kan boleh imam makmum sholat maghrib, sholat isya. Tapi orang-orang lanang mau coba itu coba terbatas. Sembahyang, mau pernah nyanyi, ya, maka hati-hati, tidak diperbolehkan. Gosida juga gitu, anak atau istri kita, anak kita mau gosida-gosida, tapi kadang limit menjobo. Karena sudah dikatakan sholat ini kan nggak boleh, mikias juga seperti itu. Perempuan itu beda pendapat ulama mengatakan, ada yang mengatakan suaranya itu Allah, ada yang mengatakan tidak. Kita di mazhab Syafi'i mengatakan tidak, asal enggak ada fitnah. Ya. Tapi kalau ada fitnah, hukum suara perempuan itu pun haram. Fitnah itu gimana? Ya bukan dimana zina itu. Perempuan yang suaranya ditekak-tekuk. Ini itu suara sing haram, ini itu suaranya sales-sales itu. Ini di telepon. Dengan siapa bapak? Ini pula terus orang ngelabir dengan saya. Kalau ngomong kayak gitu, gak boleh. Perempuan gak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun perempuan itu mau bicara dengan laki-laki, putusin tegas. Istri kita di rumah ngangkat telepon, boleh apa tidak? Boleh, asal. Assalamualaikum. Kalau laki-laki, ulama mengatakan lah perempuan tidak boleh menjawab salamnya laki-laki. Assalamualaikum. Abangnya ada? Ada. Preman ya rumah. Perempuan harus seperti itu. Masuk seorang terenggur. Oh ya ada. Dari siapa ini? Oh ya ada. Maaf ya. Dulu ngomong sih. Jangan terus dilekuk-lekuk, itu gak boleh. Sholat aja lo gak boleh. Makanya ulama yang mengatakan suara perempuan itu haram, dalilnya juga kuat, ya, yaitu mengatakan bahwa di Al-Quran itu suara gelang kakinya perempuan itu gak boleh diperdengarkan laki-laki. Suara gelangin, apalagi suaranya, kira-kira nih laki-laki itu lebih sahabat mana dengar suaranya dia atau dengar suara gelang kakinya? Ya pasti suaranya kan ini. Maka ulama sebagian mengatakan bahwa perempuan suaranya Allah. Tapi kita di mata Syafi'i ini masalah hilaf mengatakan tidak, bukan aurat, asal jangan ada fitnah, yaitu dengar melekat letukan pembicaraan. Soalnya ini mestil pun suara itu masih welek gitu lah. Ulama gak kaget kok suara itu nih. Langsung dicat ketemuan, ketemu nanti subuh sekarang pun kalau ketemu nah, ketemu memang lambat tapi ya bisa mulai di sini suara itu bahaya. Coba hari ini kalau suruh elek yang mau masuk suara jawabannya gak ada, tapi kalau suara itu kan bahaya ya. Maka itu saya ingatkan untuk kita semua, para istri-istri kita, jangan sekali-kali berbicara dengan laki-laki kecuali seperlunya, dan itu pun dengan gaya cara yang tidak bisa atau tidak membawa fitnah. Oke. Sebagaimana tadi disebut di sini, laki-laki jahat, perempuan sunnah juga jahat, tapi di hadapan perempuan. Jadi imam makmum metu kabeh sembahyang untuk kantor ini tak pokok. Nengso sekarang sambil, makanya maulid-maulid, ibulan maulid. Sebentar lagi ini bulan Maulid. Berapa hari lagi kita masuk bulan Maulid? Mungkin minggu depan. Tak sampai kita akan masuk bulan Maulid. Banyak orang mengadakan Maulid-Maulid di rumah mereka. Saya ingatkan, saya himbau untuk para wanita di kampung-kampung, burda, diba atau Maulid apapun, jangan pakai mik kemudian ditebar suara itu di kampung-kampung. Ya. Maka itu pernah saya waktu ya, siapa namanya, waktu mengantarkan istrinya Habib Umar ke Palembang, kemudian dia mau ceramah, orang sana nggak tahu, mikir Wanterno, sampai akhirnya keluar ada yang bilang marahnya masya Allah kayak seseorang yang dilecehkan marahnya itu, sampai akhirnya ketakutan tuan rumah itu, akhirnya mik yang di luar semua dimatikan. Dalam. Ya, jadi tidak boleh. Nah, makanya itu saya tidak setuju dan tidak mau mesti diundang di undangan ceramah ambil wong wedok mok. Kalau niki nanti ceramah setelah ceramah kedua bunyai dari mana? Bunyai ceramah dengar apa wanang mana? Untung elek tak pada hari. Coba bayangkan gimana lah perempuan ceramah enggak cocok ke sing gak tepat itu wis muka itu. Siapapun kalau ada dai-dai perempuan monggo ceramah di depan perempuan enggak usah depan laki. Wong lanang rek diceramahi wong wedok nopo meneh ayu mrene mliku. Ditakoni nang apa faedahe wis pokoke aku wani. Saya masih ingat kata guru saya Habib Masyhur waktu ngajar baru nikah. Beliau mengatakan begini, laki dengan perempuan itu bedanya ya dalam urusan fitnah ini. Al-Rajul yastati an yatalabda bil mar'ah min jami badaniha. Jadi laki-laki itu bisa menikmati dengan syahwatnya tubuh perempuan itu di semua badannya, mulai teko kuku ndelok sikil sikil lho Pak nopo mana sampai dengkul mata ketok moto titik moto aku fakat itu perempuan rambut semua lain halnya perempuan. Kalau perempuan tidak sikil momen itu di sikil jarang kalau lah perempuan tidak bisa menikmati seperti itu. Makanya auratnya laki sama perempuan itu lebih sedikit ya, lebih apa, lebih berkurang laki-laki. Kalau perempuan semua badannya aurat menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebaliknya wajah dan tangan bukan aurat, itu mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, itu pun masih ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Yes. Dibahas nanti di beberapa pertemuan yang akan datang. Yang jelas perempuan tadi itu tidak mengeraskan suara dalam sholat kecuali di hadapan perempuan dan tidak diperlihatkan lagi-lagi. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyatuna as-salihah. Ana Allah subhanahu wa ta'ala ya yaftah 'alaina wa 'alaikum fudhul 'arifin. Wa yufakkirna wa iyyakum fid din. Wa yuhadidna wa iyyakum at-taqin. Wa yahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wa yursukna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil mukarrabin. Ala hadhihi niyyatuna as-salihah jami'at khairid dunya wal akhirah. Wa 'ala man wa syaitana. Wa ila hadratin Allahumma salli wa sallim 'ala al-fatihah.